Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita melanjutkan dars dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab istihbab tahsini sauti bil Qur'an wa talabil qira'ah min hasani sauti wal istima'i laha. Bab dianjurkan disenanginya memperbagus suara ketika membaca Al-Quran dan meminta bacaan Al-Quran dari seseorang yang bagus suaranya dan mendengar bacaan tersebut. Pada kajian sebelumnya kita telah membacakan sampai hadis 1013 dan 1014. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan pada hadis yang pada nomor 1015. An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam Iqra alayya al-Qur'an. Faqultu ya Rasulullah Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacakan kepadaku Al-Qur'an. Nabi berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Qur'an. Fakultu, maka saya berkata, ya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai Rasulullah, saya membacakan kepadamu Al-Quran, sementara Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Nah, maksudnya, apakah saya pantas membacakan kepadamu Al-Quran, sementara Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Qala, Nabi mengatakan, inni ahabbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya saya suka untuk mendengarnya dari selainku. Faqara'tu 'alaihi suratan nisa'i, maka saya membaca surah An-Nisa terhadap beliau hatta ji'tu ila hadil ayah, sampai barakallahu fikum sampai pada ayat ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang-orang jika kami mendatangkan seseorang saksi, yakni rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau, yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai saksi atas mereka. Qala, Nabi berkata, hasbukal an, cukup. Fal tafattu ilaihi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, maka saya menoleh kepadanya, fa'idha aynahu tadrifan. Maka saya melihat kedua mata beliau berlinang. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Sampai pada ayat tersebut, Nabi menangis dan memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk mencukupkan bacaannya. Dan ketika Abdullah bin Mas'ud menoleh kepada beliau, beliau melihat bahwa beliau, Nabi SAW, sudah menangis. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya pernah kita sebutkan bahwasanya Al-Quran diambil manfaat darinya Al-Qari' wal-Mustami'. mengambil manfaat dari Al-Quran ini si pembaca dan orang lain yang mendengarkan bacaannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya dan mulianya Al-Quran. Hal ini ternyata dilakukan oleh Nabi SAW. Walaupun Al-Quran tersebut diturunkan kepada beliau, dan tentunya beliau lebih paham dan lebih mengerti tentang Al-Quran, dan bahkan suara beliaulah yang paling indah dengan Al-Quran tersebut. Akan tetapi, barakallahu fikum, beliau masih meminta kepada salah seorang sahabatnya untuk dibacakan Al-Quran. Barakallahu fikum. Di sini terdapat di dalamnya as-sunnah. Sunnah Nabi meminta bacaan dari seseorang yang memiliki bacaan yang bagus, yang baik, sehingga dengan bacaan tersebut dia bisa mengambil ibrah, pelajaran. Dengan bacaan tersebut dia mendapatkan nasihat-nasihat penting dari bacaan-bacaan Al-Quran. Hadits yang ke-1015 ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang baru saja kita bacakan. Nabi mengatakan, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi," sesungguhnya saya suka untuk mendengarnya dari selainku. Nah, Al-Quran, manusia yang mendengarkan bacaan Al-Quran, bisa jadi si pendengar ini lebih mentadaburi bacaan tersebut daripada qari. Nah, karena qari, orang yang membaca, dia lebih konsentrasi pada bacaannya. Sementara yang mendengar, dia lebih perhatian akan bacaan tersebut, lebih perhatian akan makna, dan mudah untuk mentadaburi bacaan tersebut daripada qari itu sendiri. Sehingga oleh karena itu dikatakan sebagaimana yang dinukilkan di sini oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, al-qari halibun wal mustami'u syaribun. Qari itu dialah yang memerah susu sapi. Wal mustami' dan yang mendengar, syaribun, dialah yang meminum. Barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Qari yang membaca, dia memerah susu sapi atau onta. Sementara yang meminumnya adalah yang mendengar. Dialah yang mengambil faedah. Dialah yang dapat mencicipi rasa nikmat dan kelezatan dari air susu tersebut. Barakallahu fikum. Al-muhim di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan kepadanya Al-Qur'an, dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Apakah bisa atau pantas saya membacakan Al-Qur'an kepadamu sementara Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya saya senang untuk mendengarnya dari selainku. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca sampai pada ayat, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Nah, fakaifa idza ji'na, dan bagaimanakah keadaan orang-orang apabila kami datangkan pada setiap umat seorang saksi, dan kami mendatangkanmu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka, yakni atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai pada ayat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dan meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk menghentikan bacaannya. Naam. Dan terlihat ketika itu air mata mengalir di wajah beliau. Tentunya terbayang oleh beliau ahwal keadaan yang sungguh sangat mengerikan pada yaumal mahsyar, pada hari dibangkitkannya umat manusia. Para nabi, para rasul, mereka akan menjadi saksi atas umat mereka masing-masing, dan tentunya Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi atas umat ini. Saksi bagaimana? Barakallahu fikum. Saksi atas dua perkara. Yang pertama adalah bahwasanya syariat yang mereka sampaikan adalah hukum Allah Azza wa Jal. Bahwasanya ini adalah hukum Allah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mereka juga bersaksi bahwa mereka telah menyampaikan syariat tersebut. Mereka bersaksi. Dan mereka menjadi saksi atas hamba-hamba Allah. Sehingga oleh karena itu para manusia ketika itu tidak ada seorang pun yang memiliki alasan. Tidak ada lagi yang beralasan bahwasanya belum sampai al-haq kepada mereka. Belum sampai kebenaran kepada mereka. Karena para anbiya, para rasul, dan bahkan para ulama, mereka telah bersaksi di hadapan Allah. Dan di hadapan para manusia ketika itu, bahwa ini adalah hukum Allah dan bahwasanya hukum Allah ini telah mereka sampaikan. Sehingga kalau seandainya ada di antara mereka yang kufur dan tidak beriman, maka tidak ada alasan. Karena telah ada saksinya. Siapa saksinya? Para rasul. Dan dikatakan oleh para ulama, di antaranya adalah para ulama, mereka menjadi saksi. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita baca lanjutan dari ayat tersebut, yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa 'asaur rasula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allah haditha. Pada hari itu, nah, orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu keadaannya. Ketika Rasul telah bersaksi, nah, pada hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul berangan-angan, berandai-andai agar mereka ini diratakan dengan tanah. Sudah. Nah, jadikan kami ini tiada, menyatu dengan tanah. Karena urusan kedepannya sangat besar, konsekuensi kedepannya sangat besar, sehingga mereka diliputi rasa ketakutan. Nah, inilah gambarannya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tersentuh hati beliau. Dan sangat takut akan keadaan seperti itu sehingga beliau menangis. Nah, padahal Nabi SAW telah dijamin untuk masuk surga. Telah mendapatkan maqam mahmudan. Posisi yang terpuji di yaumil akhir. Dan bahkan beliau memberikan syafaat. Syafaatul kubro. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk umat beliau yang melakukan al-kabair, akan tetapi mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika beliau mengingat hari tersebut, saat tersebut, beliau menangis. Nah, alam yakni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum saatnya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka ini khusyuk terhadap zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma nazala minal haq, dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Apakah belum saatnya bagi kita untuk tunduk dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan gunung yang keras, yang terbuat dari batu saja bisa hancur. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr, barakallahu fikum, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dan menerangkan tentang gunung yang keras, yang terbuat dari batu, tanah, karang, dan yang lainnya. Ketika turun Al-Quran, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Nah, al-muhim dari hadis Abdullah bin Mas'ud ini kita mengambil pelajaran bahwasanya seseorang boleh meminta untuk dibacakan Al-Qur'an dari orang lain. Walaupun secara keilmuan orang yang diminta tersebut ilmunya lebih sedikit darinya. Nah, akan tetapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dari suara yang bagus, penerapan tajwid yang tepat ketika membaca Al-Qur'an walaupun orang tersebut ilmunya sedikit. Nah, maka tidak mengapa kita meminta kepadanya untuk dibacakan Al-Qur'an. Iqra' alayya, bacakan Al-Qur'an kepadaku. Naam. Engkau mendengar bacaannya tersebut. Naam, sehingga engkau bisa mengambil manfaat dari bacaan orang lain. Maka dari sini, dari hadis ini terdapat sebuah pelajaran yang penting bahwasanya di antara barakah Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an tersebut bisa diambil manfaat darinya oleh si pembaca dan juga oleh yang mendengarkan bacaan tersebut. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya Al-Qur'an a'zamu kutub barokatan. Bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab yang paling besar barokahnya. Sehingga oleh karena itu kita menasihatkan kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudara agar tidak naam meninggalkan keutamaan yang mulia ini, baik membaca Al-Quran ataupun mendengarkan bacaan Al-Quran. Berikutnya adalah bab fil hatti ala suwarin wa ayatin makhsusah. Bab motivasi terhadap surat dan ayat-ayat tertentu. Sebelumnya kita mempelajari tentang keutamaan Al-Quran secara umum. Secara umum. Membacanya, menghafalnya, mempelajarinya. Pada bab ini kita akan mempelajari motivasi dari Nabi SAW terhadap surat atau ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Yang pertama adalah hadits dari Abu Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla, hadits yang ke-1016 dari sahabat Sa'id, Abu Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Ketahuilah, maukah engkau aku ajarkan kepadamu surat yang paling besar di dalam Al-Qur'an sebelum engkau keluar dari masjid ini? Fa akhadha biyadi, maka beliau mengambil tanganku atau menarik tanganku. Falamma aradna an nakhruja qultu, maka ketika kami hendak keluar, fakultu, saya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka qulta law allimannaka a'zama suratin fil Qur'an, sesungguhnya engkau mengatakan, sungguh saya akan mengajarkan kepadamu surat yang paling besar di dalam Al-Qur'an. Qala, Nabi menjawab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu surat Alhamdulillah, yakni surat Al-Fatihah. Hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul Azim as-sab'al mathani. Nanti akan kita jelaskan makna apa yang dimaksud dengan as-sab'ul mathani wal Qur'anul Azim dan Al-Qur'an yang mulia alladzi utitu yang diberikan kepadaku. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa makna as-sab'ul mathani? As-sab'ul mathani, para ulama berselisih tentang makna as-sab'ul mathani. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam salah satu ayat, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim. Sungguh telah kami berikan kepadamu sab'an minal mathani, 7 dari al-mathani yang diulang-ulang. Nam wal Qur'an al-Azim dan Al-Qur'an al-Azim. Para ulama diantaranya adalah Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya berpendapat bahwasanya as-sab'ul mathani di sini adalah as-sab'ut tiwal, yaitu 7 surat yang sangat panjang. 7 surat yang sangat panjang di dalam Al-Qur'an. Surat apa saja itu? Al-Baqarah, Ali Imran, At-Taubah, Al-Anfal, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Wal-A'raf. Kenapa disebut dengan Al-Mathani? Jadi Al-Baqarah, Ali Imran, At-Taubah, Al-Anfal, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ala i'tibar kalau seandainya At-Taubah dan Al-Anfal dijadikan menjadi satu surat. Nah, ala i'tibar bahwasanya surat At-Taubah dan Al-Anfal itu satu surat. Jadi semuanya ada 7. Nah, Al-Baqarah, Ali Imran, At-Taubah dan Al-Anfal satu surat, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am dan Al-A'raf. Ini adalah As-Sab'ut Tiwal. Apa yang dimaksud dengan al-mathani? Ai hiya as-surah allati tatakarraru fil mawa'id wal ibar allati tufidul ummatu al-islamiyah. Yang dimaksud dengan al-mathani di sini adalah surat-surat yang di dalamnya sering diulang-ulang mau'idhah-mau'idhah al-ibrah, pelajaran dari kisah-kisah. Yang mana hal ini umat mendapatkan faedah darinya. Nah, contohnya saja kisah Nabi Musa alaihissalam yang bertemu dengan barakallahu fikum para sahara Fir'aun diulang di dalam banyak ayat. Nah, barakallahu fikum tentang Bani Israel diulang dari banyak ayat pada surat-surat tersebut. Mau'idhahnya diulang-ulang. Fungsinya apa? Agar umat mengambil pelajaran darinya. Para ulama yang lain seperti Al-Imam Ibnu Baz, Ibnu Jarir, Ibnu Katsir dan yang lainnya, barakallahu fikum, mereka memaksudkan dengan As-Sab'ul Mathani di sini adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. As-Sab' 7 dikarenakan jumlah ayatnya adalah 7 ayat selain dari Bismillah. Nah, kalau kita menghitung Alhamdulillahirrabbilalamin sampai barakallahu fikum ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ada 7 ayat. Nah, ada 7 ayat. Al-Basmalah tidak dianggap. Kenapa Al-Fatihah ini disebut dengan As-Sab'ul Mathani? Yang pertama, jumlah ayatnya ada 7. Kemudian Al-Mathani. Ay li'annal musalli yukarriru kira'ataha ayutni alallahi fi kulli salatin. Sawa'un fil fardhi awin nawafil. Dikarenakan musalli, orang yang membacanya, mengulang-ulang bacaan tersebut setiap rakaat. Setiap kali sholat, setiap kali rakaat, mereka mengulang surah Al-Fatihah tersebut. Atau pada surah tersebut, ketika musalli membacanya, dia memuji Allah. Naam. Baik di dalam sholat wajib ataupun di dalam sholat an-nawafil. Nah, karena Al-Fatihah di dalamnya terdapat pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian untuk Allah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin dan seterusnya. Mereka berdalilkan dengan hadis ini, hadis Abu Sa'id Rafi' ibnul Mu'alla, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat tersebut bahwasanya saya ingin mengajarkan kepadamu surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Naam. Dan Nabi mengatakan bahwasanya surah tersebut adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Yakni surah Al-Fatihah. Hiya as-sab'ul mathani. Yang mana surah Al-Fatihah ini adalah as-sab'ul mathani. 7 ayat yang sering diulang. Dan di dalamnya terdapat pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal-Quranul Azim, dan merupakan Al-Quranul Azim, alladhi utituhu, yang diberikan kepadaku. Nah, barakallahu fikum. Maka di dalam hadis ini terdapat sebuah faedah atau sebuah pelajaran betapa mulianya surah Al-Fatihah. Dan bahkan surah Al-Fatihah ini disebutkan dan dikatakan sebagai Ummul Quran. Di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya surah Al-Fatihah ini Ummul Quran, dan bahkan Allah menjadikan surah Al-Fatihah ini sebagai rukun dari setiap rakaat salat yang dilakukan oleh seorang hamba. Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Ummil Quran au bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, yakni tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Ummul Quran, induknya Al-Quran, atau Fatihatul Kitab, yakni surah Al-Fatihah. Kenapa dinamakan dengan Ummul Quran? Wal-um, kata al-um, kalau diartikan ibu, yaitu kembali kepadanya, yakni surat-surat yang lain menginduk kepada surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah menginduk kepadanya surat-surat yang lain di dalam makna dan semuanya secara umum terkumpul di dalam surah Al-Fatihah. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil